Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia yang hidup di muka bumi, hidup bersama masyarakat sekitarnya, hidup bersama dengan banyak orang yang berbeda-beda dengan pendapat, yang berbeda-beda dengan masalah prinsip hidup dan lain sebagainya, tentu manusia memiliki banyak sekali kesalahan-kesalahan terkait dengan perilakunya, terkait dengan keputusan-keputusannya, maupun terkait dengan keadaan-keadaan yang tidak bisa dikendalikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'una wa khairul khata'ina at-tawwabun." Sesungguhnya setiap anak bani Adam, sesungguhnya setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan. Wa khairul khata'una, dan sebaik-baik mereka yang memiliki kesalahan adalah at-tawwabin, yakni orang-orang yang memiliki rasa atau keinginan untuk bertaubat, bahwa sesungguhnya setiap mereka yang bersalah harus mengakui kesalahannya dan kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala serta meminta maaf kepada orang yang disakitinya, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau meminta maaf kepada orang yang dirugikan karena keadaannya, karena perilakunya dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu, bahwa Islam mengajarkan kepada manusia untuk senantiasa bertaubat, baik secara fisik dengan membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun secara rohani dengan menyatakan bahwa dia tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama, dan dia berjanji untuk selalu menjauhi atau menjauhkan dirinya dari tindakan-tindakan yang mengarah pada kesalahan yang sama. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak satupun manusia yang hidup dengan sempurna, tidak satupun manusia yang hidup dengan paripurna, dan karenanya manusia secara lahir maupun secara batin wajib untuk selalu melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada teman-temannya, kepada koleganya, kepada para tetangganya apabila dalam perilakunya, tutur kata dan lain sebagainya dia memiliki kesalahan-kesalahan kepada manusia di sekelilingnya. Oleh karena itulah, mari kita membiasakan diri untuk bisa meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa beristighfar dan biasa melakukan, memulai tindakan permintaan maaf kepada teman-teman kita sebagai sarana kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.